bareng sliramu biyen bener tak jaga atimu sak tenane aku nunggu balimu rasa ngarep marang awakmu ati iki ra iso ngapusi wis kependem jeroning ati saben wengi mimpi sliramu bali ojo lunga seko ati iki my